Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua karunia, kenikmatan yang begitu besar dan begitu banyak. Di antara karunia tersebut adalah al-faragh, waktu luang. Kita manfaatkan waktu antara maghrib dan isya ini untuk mempelajari Al-Quran wa Sunnah dengan bimbingan para ulama rahimahumullah. Maka kita semua mengikhlaskan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dapat bersemangat, agar kita dapat bersabar, agar kita dapat terus istiqamah ala talabil ilm, di atas amalan menuntut ilmu syar'i. Karena keikhlasan ini tiada tandingan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan utama kita adalah ridha Rabb, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dunia, bukan karena fulan atau alan, bukan karena lain sebagainya. Maka keikhlasan itulah segala-galanya, dan itulah tujuan hidup kita. Ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, di sini kita ambilkan salah satu karya ulama rahimahullah. Di antara mereka adalah seorang ulama yang masih kita dapati masa hidupnya dan merupakan kibar ulama senior. Kibar fil ilm wa kibar fis sin, senior dalam ilmunya, dalam dakwahnya, dalam umur beliau rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah min kulli su'in wa makruh, yaitu beliau al-imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Karya beliau ini merupakan syarah terhadap sebuah hadis yang mulia, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang masih muda belia. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Abdullah bin Abbas, mewasiatkan kepada beliau perkara-perkara akidah, perkara-perkara iman, yaitu hadis, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajiduhu tujahak, idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah. Hadis ini hingga akhir hadis. Beliau namakan syarah beliau ini dengan An-Nibros. An-Nibros. Syarah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang insyaallah kita akan bahas setidaknya dua pertemuan, atau mungkin jika ada kesempatan lain kita akan bahas melanjutkannya. 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang mulia, ya gulam, ketika itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahkan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan beliau Abdullah bin Abbas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya gulam, ihfazillaha yahfazka, wahai anak muda, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajiduhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapan dirimu, akan menolong dirimu, membantu kamu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Wa 'alam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan ketahuilah bahwasanya segala hal yang akan menimpa kamu, segala hal yang akan menjadi musibah bagimu, segala hal yang menjadi nikmat bagimu, lam yakun liyukhti'ak, tidak akan pernah meleset dari kamu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan segala yang tidak pernah ditetapkan untuk dirimu, apakah itu madarat ataukah manfaat, tidak akan pernah menimpa diri kamu. Walau annal ummata law ijtama'at liyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Kalaupun seluruh umat yang awalnya hingga akhirnya mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepada dirimu, maka mereka tidak akan mampu kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan untuk dirimu. Wa in ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan jika umat tersebut dari awalnya hingga akhirnya berusaha membuat dirimu bermadarat, berusaha melukai dirimu, berusaha membuat kamu tersakiti, maka mereka tidak akan mampu kecuali sesuatu yang telah Allah takdirkan atas dirimu, enggak lebih, enggak kurang. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan telah mengering lembaran-lembaran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau rahimahullah, setelah beliau menyampaikan muqaddimah dengan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu, sampai pada akhir khutbatul hajah, beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan, marhaban bikum ayyuhal ikhwah, selamat datang kepada kalian wahai saudara-saudaraku. Ini sesuai dengan perbuatannya para salaf rahimahumullahu ta'ala, di mana mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabatnya, ketika menyambut para penuntut ilmu syar'i, mereka mengatakan marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang terhadap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para penuntut ilmu, orang-orang yang mempelajari ilmu, yang mendatangi kajian ilmu. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya dengan riwayat yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayatikum aqwamun yatlubunal ilma, akan datang kepada kalian kaum-kaum yang mereka menuntut ilmu. Faidha ra'aitumuhum faqulu lahum marhaban biwasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mendapati mereka, jika kalian melihat mereka, maka ucapkan kepada mereka marhaban biwasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan salah satu keutamaan orang yang menghadiri majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita mengatakan, menyampaikan kepada mereka yang hadir ke majelis ilmu, marhaban, selamat datang. Qala as'alullah an yakuna liqa'an tayyiban mubarakan. Aku meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk menjadikan pertemuan ini pertemuan yang tayyib, pertemuan yang baik, lagi penuh barakah. Setelah itu beliau hafizahullah ta'ala membahdith Ibn Abbas tersebut secara lengkap. Setelah beliau hafizahullah ta'ala membaca hadith atau membawakan hadith tersebut, beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, hadza hadithun azim, ini merupakan hadith yang mulia, hadith yang jalil, yang agung, yang mencakup qawaid, kaidah-kaidah yang agung juga. Yang kata beliau hafizahullah ta'ala, bahkan sebagian ulama belum mampu untuk memahami ataupun menguasai makna hadis ini secara menyeluruh, Artinya, kalau satu ulama menerangkan hadis ini, ketika ada ulama yang lain menerangkannya, masih ada faedah yang lainnya. Satu ulama menerangkan hadis ini, begini, begini, begini, begini. Ulama yang ini juga menerangkan dengan sebuah syarah yang faedahnya mungkin tidak terdapat dalam syarah ulama yang satunya. Artinya para ulama rahimahumullah, saking luasnya makna hadis ini, untuk menyebutkan fawaid yang ada padanya tidak cukup satu dua ulama. Begitu pun kita saksikan bagaimana tafsir Al-Quran, tafsir Ibn Kathir, tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Yang ini lebih berat kepada asbabun nuzul, yang ini lebih berat kepada pembahasan ini, dan seterusnya, saling melengkapi. Sebagaimana juga hadis ini, hadis Ibn Abbas, yang menunjukkan bagaimana luasnya makna hadis tersebut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami' al-kalim. Jawami' al-kalim, sebuah kalimat yang ringkas namun dalla. Qalla wa dalla, ringkas namun mencakup luas maknanya. Wa nas'alullaha ayyufaqihana wa iyyakum fi dinihi fi kitabihi wa fi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meminta kepada Allah untuk memfaqihkan kita dan kalian dalam perkara agama ini, dalam kitab Allah Subhanahu wa taala dan dalam sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Ini doa dari beliau. Waqad syarah al haditha hadza Ibnu Rajab, dan telah mensyarah hadis ini secara khusus al imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. وَتَوَسَّعَ فِيهِ وَشَرَحَهُ شَرْحًا خَاصًا. Beliau berpanjang lebar, berluas-luas dalam membahas hadis ini, Ibnu Rajab. Mensyarah dengan syarah yang khusus. Nah. Sebagian ulama juga membahas satu hadis Jibril dengan sebuah kitab yang khusus. Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala dan para ulama yang lainnya. Nah, kemudian beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan, wa nahnu natakallamu bima yulhimuna Allahu azza wa jal, dan kami akan berbicara di sini sesuai apa yang telah Allah ilhamkan kepada kami, apa yang telah Allah ajarkan kepada kami. Ini merupakan bagaimana tawadhu'nya beliau hafizahullahu taala. Kenapa? Li'annani la astati' an astawfi ma'ani al-hadis. Karena aku enggak mampu untuk menguasai, memenuhi makna-makna hadis ini. Ini muqaddimah dari beliau hafizahullahu taala yang menerangkan bagaimana keagungan dan kemuliaan hadis ini dan pentingnya hadis ini. Berikutnya beliau akan masuk pada pembahasan hadis. Faqauluhu ihfazillaha yahfazka, yang akan beliau sebutkan perkara-perkara penting yang terkadang kita lupa dan lalai. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya'ni ihfaz awamirahu wa nawahiyahu wa hududahu. Apa makna menjaga Allah? Kata beliau hafizahullah, jagalah perintah-perintah, larangan-larangan dan batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna jagalah Allah. Artinya jagalah perintah-perintahnya, jagalah larangan-larangannya, dan jagalah batasan-batasan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Qala tahfaz awamirahu bil imtithal wa tahfaz nawahiyahu bil ijtinab wa la tatajawaz amran haddahu Allah ila ghairihi. Engkau menjaga perintah-perintahnya dengan melaksanakan, dan engkau menjaga larangan-larangannya dengan meninggalkannya, dan engkau tidak melampaui urusan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala batasi. Tidak melampaui, tidak berbuat ghulu, berlebih-lebihan. Qala li'annahu syarra'a syara'i' wa wada'a li kulli syai'in haddan minal awamir wal nawahi wal akhbar wa ghairiha. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syariat, membuat syariat, dan meletakkan segala sesuatu dengan batasnya masing-masing. Dengan perintah-perintah, dengan larangan-larangan, dengan berita-berita, kabar-kabar berita. Ikuti batasan Allah tersebut, ikuti perintahnya, jauhi larangannya, dan ikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tata'adda hududallah fi syai'in minha. Maka jangan engkau melampaui batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu pun darinya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dengan sebuah perintah untuk jujur, untuk mengerjakan salat, untuk menunaikan zakat, untuk berbuat amanah, dan lain sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk berbuat curang, berbuat dusta, berkhianat. Nah, kita jaga. Dan ini bentuk menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Begitulah dalam perkara hududullah, batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala, hukuman-hukumannya, misalkan tidak boleh kita melampauinya sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yajuz antughaliya fil amawir wa fit ta'ah. Tidak boleh bagimu untuk melampaui, berbuat ghulu dalam perintah-perintah. Allah merintahkan sesuatu dalam hal ibadah, ibadah itu tidak boleh ghulu. Allah melarang sesuatu dengan sebuah aturan, kita pun tidak boleh melebihinya, berbuat ghulu padanya. Nah, dan itulah yang didefinisikan sebagai ghulu, melampaui batas. Melampaui batas, apakah itu dalam permasalahan syariat ataukah dalam permasalahan yang lainnya. Naam. Qala idza hafizta awamirallahi wa nawahiyahu فوقفت عند حدوده سبحانه وتعالى حفظك. Jika engkau telah mengerjakan, telah menjaga perintah-perintah Allah tersebut, menjaga larangan-larangan Allah tersebut, dan engkau konsekuen dengan hududullah tersebut, hafizaka, maka Allah akan menjaga kamu. Apa maknanya Allah akan menjaga kamu, menjaga kita semua? Anta kita menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaga diri kita. Allah akan menjaga harta kita. Allah akan menjaga agama kita. Naam. Ini yang disebutkan sebagai penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Allah menjaga diri kita, Allah menjaga harta kita, Allah menjaga keluarga kita. Karena sebab kita menjaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annal jaza' min jinsil amal. Karena balasan itu sesuai dengan jenis sebuah amalan. Ketika kita menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak menghasad, kita tidak menghibah, kita tidak bermusuhan, kita melaksanakan segala yang Allah perintahkan, berusaha menjaga perintah tersebut, berusaha menjauhi segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka begitupun Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita, menjaga diri kita, menjaga harta kita, bahkan menjaga agama kita. Dan ini yang terpenting, penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap agama kita, keimanan kita, ketakwaan kita, keistiqomahan kita semua. 6. Yahfadzaka minal wuqu'i fi syahwat. Allah menjaga diri kita untuk terjatuh dalam perbuatan syahwat. Allah menjaga kita semua dari berbuat dosa, berbuat keharaman. Allah lemparkan ke dalam hati kita rasa takut kepada Allah, karena kita terus menjaga perintah Allah, terus memperhatikan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam? Beliau hafizahullah ta'ala membawakan bagaimana Yusuf alaihi salam terhindar dari godaan Imra'atul Aziz, istri penguasa Mesir, yang di saat itu kesempatan begitu terbuka bagi Yusuf alaihissalam. Di saat wanita tersebut yang mengajak, wanita tersebut memiliki kedudukan, memiliki rupa, dan di sebuah ruangan yang tersendiri. Namun Allah subhanahu wa ta'ala jaga Nabiullah Yusuf alaihissalam. Apa sebabnya? Allah sebutkan sebabnya dalam surat Yusuf ayat ke-24. Allah mengatakan, innahu min ibadina mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf alaihissalam termasuk hamba-hamba kami yang al-mukhlasin, yang berbuat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir ulama yang lainnya diterangkan al-mukhlasin al-mujtabin, yang terpilih. Al-mutahharin, yang dibersihkan. Dalam tafsir ulama yang lainnya juga mengatakan bahwasanya al-mukhlasin aim al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Rabi' hafizahullah taala mengatakan wa Yusufu kana min ibadillahil mukhlisin. Dan Yusuf merupakan hamba Allah yang mukhlis, yang mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanajjahu Allahu minal wuqu'i fi ma talabat minhu imra'atul aziz. Karena beliau alaihi salam menjaga kemurnian hatinya untuk Allah, menjaga niatnya untuk Allah Azza wa Jal. Allah jaga Yusuf alaihi salam dari godaan sang wanita. Waqad yahfazullahu katsiran bimithli ma hafiza bihi Yusuf alaihi salam. Dan Allah banyak menjaga seperti halnya Allah menjaga Yusuf alaihi salam. Bagaimana seorang ulama yang ketika itu pun terjadi hal yang serupa, semisal dengan apa yang terjadi pada Yusuf alaihi salam. Allah jaga. Ini menunjukkan bagaimana mereka menjaga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka menjaga awamir Allah, perintah-perintah Allah. Mereka menjaga apa yang Allah larang, mereka jauhi. Mereka berusaha menjaga diri mereka dari itu semua demi kemaslahatan dirinya di akhirat ataupun di dunianya. Naam. Qala hafizahullahu ta'ala. Qad yahfazullahu al-mu'minina min al-wuqu'i fil ma'asi. Allah pun menjaga kaum mukminin untuk tidak terjatuh kepada perbuatan maksiat. Walaqadullahi ala katsirin minna la waqa'na fis syarr. Kalau bukan karena fadlullah, keutamaan dari Allah Azza wa Jal atas kebanyakan kita, maka niscaya kita ini akan terjatuh kepada kejelekan-kejelekan. Namun Allah semua yang telah menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga kita semua, maka wajib bagi kita untuk menjaga perintah-perintah Allah tersebut, menjaga Allah Subhanahu wa taala. Fahfadhu hududallah yahfadzukum Allah. Maka jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan menjaga kalian minas syubhat wa minal wuqu'i fil bid'ah. Di samping kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai perkara-perkara maksiat, Karena kita menjaga perintah Allah, menjaga Allah tersebut, kita pun biiznillahi ta'ala akan Allah jaga dari sisi yang lain, dari sisi asyubuhat wal bid'ah, dari berbagai syubuhat dan dari berbagai kebid'ahan. Yubassiruka fi dinika fatumayyiz bainal haqqi wal batil. Engkau mampu melihat dengan basirah, dengan ilmu, mana yang hak, mana yang batil. Di antara penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada kita basirah, mampu melihat mana yang hak, mana yang batil. Nah, dari sini kita tahu bahwasannya kita bisa membandingkan, kita bisa melihat, kita bisa menimbang mana al-haq, mana al-batil, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi karena itu merupakan balasan yang Allah berikan kepada kita karena kita telah menjaga perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Qala wal huda wad dalal, bisa melihat mana al huda, mana petunjuk, mana ad dalal, mana penyimpangan. Walaisal ilmu bikathratil hifzi, bukanlah ilmu itu dengan banyaknya hafalan. Hafal ini, hafal itu, hafal Al-Quran 30 juz, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal Mutun. Hafal ini, hafal itu dari berbagai karya ulama, bukan timbangan orang bisa selamat. Bagaimana mereka-mereka yang telah menyimpang dari jalan yang lurus, mereka telah menghafal Al-Quran, bahkan menghafal Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Mereka tidaklah keluar dari lisannya kecail dalil-dalil Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah. Namun kata para ulama rahimahumullah, walaisal ilmu bikathratil hifzi, ilmu itu bukanlah dengan banyaknya hafalan. Wa innama huwa nurun yu'tihi Allahu liman yasha, namun ilmu itu adalah nur, cahaya yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Yang namanya cahaya, dengan cahaya itu dia bisa melihat mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, mana jalan yang berlubang, mana jalan yang mulus, mana jalan yang penuh dengan bahaya, mana jalan yang penuh dengan keselamatan. Dengan cahaya. Bahkan cahaya bagi kaum mukminin ini bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat. Di saat kaum munafikin itu kehilangan cahaya mereka. Kaum munafikin, orang-orang yang berucap keimanan zahirnya, batinnya menyimpan kekufuran. Naam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya Al-Hadid, yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim wa biaymanihim, hari dimana engkau melihat kaum mu'minin itu cahaya-cahaya mereka ada pada mereka, di tangan-tangan mereka dan pada mereka busyrakumul yaum, kabar gembira bagi kalian, ini kaum mukminin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang setelahnya, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Hari di mana kaum munafik, laki-laki maupun perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, unzuruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami ingin mendapat cahaya kalian. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Maka dikatakan kepada mereka, irji'u, pulang kalian, balik sana, kembali ke belakang, cari sendiri cahaya-cahaya kalian. Kaum munafik, yang mereka ini tidak menjaga perintah-perintah Allah, tidak menjaga larangan-larangan Allah, hanya sebatas kepentingan mereka mengucapkan keimanan, zahirnya kufur kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, itulah, bukanlah ilmu itu sebagai bandingan kesalahan seseorang. Ilmu itu dikatakan sebagai wasilah, perantara. Kita tahu halal haram dengan ilmu. Kita tahu ketaatan kemaksiatan dengan ilmu. Apa tujuannya kita mengetahui? Untuk diamalkan. Agar kita mampu menjaga perintah-perintah Allah, mampu menjaga larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Itu ghayahnya, itu tujuan utamanya. Bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk mendebat, bukan untuk melecehkan orang. Ini kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, wa innama huwa nurun yu'tihi Allahu liman yasha'u min ibadihi subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu merupakan cahaya yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Idza kana hadzal ilmu mustamaddan min kitabillahi wa min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, fayukafiuka wa yujazika ala alqiyami bihuquqihi wa imtithali awamirih. Jika ilmu ini diraih, diraup, dikumpulkan dari Al-Quran, Kitabullah, dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mencukupkan kamu, akan membalas diri atas perbuatan menunaikan hak-hak Allah tersebut, mengerjakan perintah-perintah Allah tersebut. Engkau akan diberi balasan, engkau akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang Allah inginkan, yang lebih baik dari perbuatan kita, dengan jannahnya, dengan kehidupan yang langgeng. 6. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari yang namanya kekufuran, dari yang namanya kemunafikan, dari yang namanya kesyirikan, dari yang namanya penyimpangan. 6. Ini di antara harapan kita dengan ilmu ini. Dengan amalan kita, Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbagai penyimpangan tersebut. Jangan sampai kita berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, menyimpang dari jalan yang lurus, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita dengan doanya yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 8. Allah mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, jangan engkau simpangkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah kami. Hidayah sudah didapatkan, sudah kita nikmati, namun Allah cabut itu semua. Nas'alullah al-afiyah. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami wahai Allah, ya Allah, rahmat darimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau pemberi karunia. Maka banyak-banyak kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di samping kita mengerjakan perintah-perintah Allah tersebut, di samping kita menjauhi larangan-larangan Allah tersebut, kita juga meminta keselamatan hati kita, keselamatan jiwa kita dari berbagai penyimpangan yang ada. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sepertinya waktu isya telah tiba. Sampai di sini insyaallah kajian kita di malam ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillahi taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.